Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ada tiga bab yang disebutkan oleh penulis, semua isinya adalah tentang bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Sholat duhur, asar, bacaannya apa saja, maghrib, isya, surat yang dipilih apa saja, subuh apa saja. Dan secara umum Al-Quran itu dibagi menjadi empat, dilihat dari panjang dan pendeknya bacaan atau panjang dan pendeknya surat. Al-Quran dibagi menjadi empat. As-sab'ul mathani, al-mi'in, mi'in. Cara mengingatnya, ingat sop Pak Mi'in. Ada Pak Min, ada Pak Mi'in. Ada dua. Mi'in. Yang ketiga al-mathani. Yang keempat al-mufassal. Jadi isi Quran itu ada empat jenis surat. Ada kelompok as-sab'ul mathani, yaitu tujuh surat yang panjang. Dimulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, selanjutnya An-Nisa, Al-Ma'idah, terus Al-An'am, selanjutnya setelah Al-An'am Al-A'raf, selanjutnya Al-Anfal. Tujuh surat yang panjang yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Mi'in. Mi'in dari kata mi'atun yang artinya 100. Disebut dengan surat Al-Mi'in karena jumlah ayatnya di angka kurang lebih 100. 100 lebih atau 100 kurang sedikit. Seperti surat At-Taubah dan seterusnya. Surat Al-Mi'in itu surat yang antara As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang tadi, dan surat Al-Mathani. Hanya saja para ulama tidak memberikan batasan. Kemudian yang ketiga, surat Al-Mathani. Al-Mathani dari kata Asna Yusni atau Sana Yasna yang artinya mengulang. Disebut sebagai surat Al-Mathani karena Allah Ta'ala banyak mengulang tentang kisah dan cerita, banyak mengulang tentang peristiwa-peristiwa di masa silam di sepanjang surat ini, sehingga berulang-ulang. Sudah disebutkan, nanti surat berikutnya disebutkan lagi, surat berikutnya disebutkan lagi. Disitulah kita sering mendengar cerita Musa berulang-ulang, cerita Nabi Ibrahim berulang-ulang, cerita Nabi siapa lagi berulang-ulang. Itu ada dalam surat Al-Mathani. Kemudian yang keempat adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal dari kata Al-Faslu yang artinya sekat. Maka kelas disebut Fasl karena dia sebagai pembatas antara kelas sebelum atau kelas sesudahnya. Disebut sebagai surat Al-Mufassal karena surat ini banyak sekatnya. Apa sekat surat? Ayat dan basmalah. Sehingga surat itu pendek, basmalah. Surat ada surat lagi pendek lagi, basmalah lagi. Dan ayatnya cuman pendek-pendek. Abasa wa tawalla. Hanya tiga kata, abasa wa tawalla. Amma yatasaalun. Suratnya pendek, ayatnya pendek, pendek sehingga banyak sekatnya. Maka kita kalau buka mushaf mulai juz amma itu rengket-rengket apanya? Tanda ayat, padat. Nah, surat seperti ini disebut apa tadi? Al-Mufassal. Nah, pembagian ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Pembagian empat ini berdasarkan apa? Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'ah wa makanat Zaburi bil mi'in wa makanat Injili wa makanal Injili bil mathani wa fuddiltu bil mufassal." Aku diberi oleh Allah empat jenis surat. Aku diberi as-sab'u tiwal, tujuh surat yang panjang sebagai ganti dari Injil, sebagai ganti dari Taurat. Sehingga isi Taurat itu banyak juga dicantumkan oleh Allah dalam as-sab'u tiwal. Wa makana Zabur bil mi'in. Dan aku diberi oleh Allah dengan surat Mi'in, surat yang ayatnya apa tadi? Di angka kurang lebih 100, sebagai pengganti dari Zabur. Wa makanal Injili bil Matsani. Dan aku dikasih surat Al-Matsani sebagai pengganti dari Injil. Wa fuddiltu bil Mufassal. Dan aku dikasih tambahan oleh Allah, diimbui oleh Allah dengan Al-Mufassal. Sehingga Al-Mufassal bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Mufassal dibagi menjadi tiga. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Mufassal itu diawali dari surat Qaf menurut pendapat yang benar, karena ulama khilaf. Ada yang mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat sebelum Qaf, ada yang mengatakan dimulai dari surat Qaf, dan yang benar dimulai dari surat Qaf sebagaimana ini yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir. Dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Surat Qaf juz berapa? Surat Qaf juz 2. Tak dikurangi sedikit. Dikurangi lagi. Juz 26. Mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, para sahabat rata-rata mereka khatam Quran itu 7 hari sekali, satu pekan. Hari pertama Sab'ul Matsani habis, dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Anfal. Ini alhamdulillah kalau di masjid kerajaan ada yang bisa melakukannya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya, tipek mantu, Pak. Insyaallah. Ini buka kartu nanti kalau saya tunjukkan ya. Yang kedua, kemudian mereka urutkan sehingga hari yang terakhir di pekan yang di satu pekan di hari yang terakhir mereka khususkan untuk membaca Al-Mufassal. Maka Mufassal juz 26, 27, 28, 29, 30 habis sehari. Berarti kurang lebih 5, 4 juz sehari. Itu yang dibaca oleh sahabat. Kita berapa? Ya, 2 juz ya. 1 juz, juz jeruk. Atau juz siapa? Juz jambu. Selanjutnya, Mufassal dibagi menjadi 3. Tiwal Mufassal, Wasat Mufassal, Kisar Mufassal. Mufassal yang panjang, Mufassal pertengahan, dan Mufassal yang pendek. Mufassal panjang dari surat Qaf sampai Wal Mursalati Urfa, Wal Asifati Asfa. Dari surat Qaf sampai akhir juz 29. Mufassal pertengahan setelah Al-Mursalat surat apa? Amma yatasa'alun, surat An-Naba. Dari mulai Amma yatasa'alun sampai Wadduha, wal-layli idza saja. Kemudian qisar mufassal, mufassar yang pendek dari setelah ad-duha surat apa? Alam nasyrah sampai an-nas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat lima waktu kebanyakan beliau membaca surat al-mufassal. Sehingga yang as-sab'ul matsani, as-sab'ul tiwal, kemudian al-matsani, kemudian al-mi'in itu dibaca oleh beliau ketika salat lail, tapi untuk salat wajib beliau membaca al-mufassal. Kenapa? Karena kepentingan salat wajib itu lebih banyak. Masyarakat jamaah punya banyak kepentingan sehingga orang tidak bisa memilih surat sesuai dengan seleranya, sak dawa-dawanya tidak bisa. Ada kepentingan banyak orang di belakangnya. Nah, terus kalau salat lail kenapa kok panjang-panjang? Ya kan sunnah, mau gabung silahkan, tapi nek gabung aja protes. Sehingga ikut salat tarawih dan itu salat sunnah. Begitu ikut salat tarawih rampung, dremimil, ngedumel. Ngomel-ngomel mah itu. Loh, Anda ikut salat tarawih itu dipaksa atau karepe dhewe? Nggih karepe piyambak. Ya nek ngono begitu gabung berarti harus bersedia ikut imam sak karepe imam. Sehingga ketika imam panjang tidak usah maidu. Maidu itu apa? Enggak usah komentar ya. Maka dia tidak perlu untuk kemudian protes dan seterusnya. Lain kalau salat wajib, Anda punya hak untuk protes. Nah, saya kan berkewajiban di situ. Sehingga saya harus ikut. Maka kalau saya ikut, yang lain ikut, ada banyak kepentingan. Sehingga imam tidak boleh terlalu panjang. Makanya kalau imam salat tarawih kok kepanjangan, itu hak imam. Tapi kalau salat wajib, salat isya kepanjangan, imam boleh diprotes. Karena dalam hal ini salat wajib lebih mempertimbangkan maslahat bagi seluruh makmum. Wah, nek ngono aku tak ramelo tarawih, ya monggo karepe jenengan. Karena pada asalnya salat lail dikembalikan kepada haknya imam. Ya, meskipun kalau teori ini dipraktikkan di masjid kita bubar ya. Baik. Kemudian secara umum seperti ini pembagiannya ya. Secara umum untuk sholat zuhur, jadi urutan panjang, urutan panjangnya zuhur, asar, isya. Paling panjang subuh dulu ya. Subuh, di bawah subuh zuhur, asar, isya. Yang paling pendek maghrib. Nah, ketika sholat subuh Nabi SAW seringnya membaca tiwal mufassal, mufassal yang panjang-panjang. Ketika sholat duhur dan asar Nabi SAW dan isya, beliau seringnya membaca wasat mufassal. Dan jarang orang sholat duhur yang panjang itu jarang. Di tempat kita rata-rata duhur itu makmum durung rampung fatihah wis rukuk. Iki mesti ra maca surat. Sing diwaca mau fatihah. Atau kadang cuma baca kulhu alhamdulillah, makmum bisa merampungkan fatihah. Biasanya makmum belum rampung fatihah wis rukuk imam. Terlalu singkat. Di tempat kita duhur ini termasuk sholat yang sering disepelekan sunnah-sunnahnya, sehingga jarang kita jumpai orang sholat duhur baca amma ya tasa'alun. Ada? Gak ada ya? Ya ada. Kenapa kok enggak baca yang seperti itu? Gue naik kedawan, dikirane imame ngantuk. Kan ra krungu toh, nggih. Karena bacaannya sir iki kok ra rukuk-rukuk ngopo gitu. Dikiranya kan ngantuk. Padahal yang sesuai sunnah ketika duhur itu panjang, asar juga panjang. Sampai diceritakan dalam sebuah riwayat ada di kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat asar ada sahabat yang masuk gabung takbiratul ihram. Setelah itu dia ingin buang hajat, terus keluar dari masjid. Keluar dari masjid buang hajat, kalau di masjid kita tinggal seberang pintu rampung gitu, karena disediakan toilet. Nah kalau dulu ya kudu gawa pacul karo ember ya, ke mana semak-semak yang tidak dilihat orang, buang hajat, balik wudu lagi, terus gabung sholat. Nabi SAW belum rukuk rakaat pertama. Coba ini saya yang diwaca nama Pak. Padahal yang namanya orang buang hajat, kalau di masa dulu ya perjalanannya pan, atau waktunya lebih lama dibandingkan di zaman sekarang. Itu dengan asumsi tidak diare ya. Nah, kalau diare ya lebih lama. Kemudian asar juga sama, isya sama. Makanya nanti di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan kepada Mu'ad agar membaca wasyamsi wa duhaha sabbihis ma rabbikal a'la, dan itu masuk wasat mufassal. Kemudian maghrib beliau umumnya membaca qisar mufassal. Meskipun terkadang beliau membaca wasat dan terkadang bahkan membaca tiwal. Beliau ketika salat maghrib pernah membaca watur wa kitabim mastur, surat at-tur, dan itu masuk dalam kategori tiwal mufassal. Kurang lebih seperti itu teori gambaran umum tentang pembagian surat dan prakteknya dalam salat. Ya. Tapi ini bisa kita kenal, cuman prakteknya di zaman kita sangat jarang. Kita akan membaca hadis yang pertama. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atainil ulayaini min salati dzuhri bi fatihatil kitab wa suratain. Kata Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat pertama ketika salat zuhur, yang beliau baca Al-Fatihah dan dua surat. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Beliau membaca lebih panjang di rakaat yang pertama dan agak lebih pendek di rakaat yang kedua. Wa yusmiul ayata ahyanan, dan terkadang beliau keraskan bacaan ayatnya biar didengar oleh makmum. Tujuannya apa? Memberi pelajaran bagi makmum bahwa pelan dan kerasnya bacaan dalam salat itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitab wa suratain, dan ketika salat asar beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat. Beliau panjangkan di rakaat yang pertama min salati subhi, ketika salat subuh, dan wa yuqassiru fi tsaniyah, dan beliau pendekkan di rakaat yang kedua. Kenapa di rakaat yang pertama lebih panjang? Memberi kesempatan bagi para makmum yang telat agar mereka bisa bergabung tanpa harus ketinggalan rakaat. Nah, selanjutnya di rakaat yang kedua dan berikutnya lebih pendek dibandingkan di rakaat yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang digelari dengan apa? Sa'ad. Hah? Ar-Rami fil Islam, pemanahnya umat Islam. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, syaka ahlul Kufah, penduduk Kufah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kepemimpinan Sa'ad, dan Sa'ad ketika itu menjadi gubernur Kufah. Kufah dari daerah mana? Irak. Fa'azalahu, akhirnya dilengsarkan oleh Umar. Pengaduan itu diterima dan Umar di dan Sa'ad dilengsarkan. Wasta'mala 'alaihim Ammaron, diganti dengan Ammar bin Yasir. Dan Ammar ini bertahan sampai zaman Ali bin Abi Thalib. Fasyakau, mereka mengadu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Hatta dzakaru, alasan mereka adalah annahu la yuhsinu yusalli, saat itu salatnya enggak benar. Fa arsala ilaihi, kemudian Umar mengutus seseorang kepada Sa'ad dan bertanya, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq ini apa? Kunyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunyah beliau Abu Ishaq. Wahai Abu Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, banyak orang menyatakan kalau kamu ini enggak benar salatnya. Qala Abu Ishaq, Sa'ad mengatakan, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha. Demi Allah, saya mempraktekkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak saya kurangi sebesar pun. Usalli salatal isya fa arkudu fil ulayain. Aku ngimami salat isya. Farqudu fi ulayain. Aku panjangkan di dua rakaat yang pertama. Wa ukhifu fil ukhrayain, dan aku ringankan di dua rakaat yang terakhir. Qala, apa kata Umar? Dzaka dzannu bika ya Aba Ishaq. Itulah yang menurut dugaan saya, wahai Abu Ishaq. Sebenarnya yang mereka protes itu bukan salatmu, tapi yang mereka protes kamu. Cuman pakai alasan salat. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mempraktekkan salat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka enggak kenal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya yang diprotes salatnya. Dan Umar lebih membenarkan pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Kemudian Umar mengirim beberapa orang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ke daerah Kufah untuk klarifikasi dan mencari tahu bagaimana komentar mereka terhadap Sa'ad. Fa sa'ala anhu ahlul Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Maka mereka pun bertanya kepada ahlul Kufah, utusan Umar ini, berarti dia lembaga inspektorat ya, yang nanti akan melihat, terjun langsung untuk melihat bagaimana komentar rakyat terhadap gubernurnya. Setiap kali mereka ketemu masjid, pasti bertanya tentang bagaimana cara Sa'ad bin Abi Waqqas ngimami salat. Uyusnuna ma'rufa, dan mereka pun memberikan pujian yang baik. Hatta dakhala masjidan li bani Absin, sampai mereka masuk ke masjid Bani Abs. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah bin Qatadah. Lalu ada salah satu orang yang berada di masjid Bani Abs, namanya Usamah bin Abi Qatadah, kunyahnya Abu Sa'dah. Kunyahnya Abu Sa'dah. Qala, dia bicara. Diangkat bicara, amma id nashattana, kalau kalian mau menjadikan saya sebagai saksi di hadapan Allah, amma in nashattana, kalau kalian minta saya untuk bicara atas nama kebenaran sebagai saksi di hadapan Allah, lalu dia sampaikan, inna sa'dan kana la yasiru bisariya, saat itu enggak pernah ikut jihad, orangnya pengecut. Dan itu menunjukkan bahwasanya Sa'ad ini orang yang lemah dari sisi mentalnya. Orangnya itu pengecut, kata orang ini. Maka Sa'ad itu tidak memiliki quwwah ghadabiyah. Dia tidak punya semangat dan emosi yang baik. Orangnya pengecut. Wala yaqsimu bisawiyah, dan dia enggak bisa adil ketika bersikap. Dan di sini maksudnya adalah nafa'anhul ifa. Saat itu orangnya enggak jaga kehormatan. Senengannya godo cewek. Dan itu berarti mengurangi kamalu syahwaniyah. Jadi saat itu syahwatnya enggak baik. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan dia tidak adil ketika memutuskan. Dan itu berarti mengurangi akalnya saat. Karena orang kalau disebut enggak adil ketika menghakimi, berarti logikanya kurang. Ini tuduhan siapa? Abu Sa'dah tadi. Usamah bin Qatadah. Mendengar ini Sa'ad langsung mengatakan, "Ama wallahi la'ad'uwanna bi thalathin." Sungguh demi Allah, saya akan berdoa kepada Allah dengan tiga doa. Jika apa yang kamu sampaikan adalah dusta, In kana 'abduka hadza kadziban. Jika ya Allah, jika memang apa yang dinyatakan orang ini adalah kedustaan. Dan ini dalil bahasanya saksi ahli, ini yang saksi ahli ya. Itu diterima. Meskipun dia berdusta, pihak yang menjadi terdakwa, kalau memang dia didolimi dengan kesaksian palsu ini, berhak untuk mendoakan keburukan. Maka petugas Amirul Mukminin, dia enggak menolak persaksian orang ini, karena dia jadi saksi ahli. Karena saksi itu kan ada banyak macamnya, ada saksi ahli, ada saksi pemberat, ada saksi apa lagi. Kalau sudah disebut sebagai saksi ahli, berarti semua ucapannya diterima. Ada cerita sedikit ya, kok nyempil saya ide ya. Barangkali ini penting untuk teori dakwah. Yusuf Estes, beliau pernah naik kereta. Kemudian bareng bersama beliau ada seorang ahli hukum, mungkin dia doktor dalam masalah hukum ya. Bareng bersama beliau di kereta, melihat penampilan Yusuf Estes yang penuh dengan jenggot, lalu ditanya, betul kamu Muslim? Kamu Muslim? Oh iya saya Muslim. Lalu orang ini mengatakan, nabimu itu pedofilia, karena dia kawin dengan gadis yang masih anak-anak. Terus Yusuf Estes tanya kepada orang ini, loh dari mana bapak tahu kalau nabi saya itu pedofilia? Pengakuan Aisyah sendiri. Pengakuan Aisyah sendiri. Aisyah mengatakan kalau dia dinikahi oleh nabimu di usia 6 tahun, lalu kumpul 9 tahun. Nah itu kan penyimpangan seksual. Bapak percaya dengan itu? Percaya, ini kan pengakuan Aisyah. Kemudian Yusuf Estes balik tanya, kalau Anda mengakui pernyataan Aisyah ini, berarti kan ini sebut saja sebagai saksi ahli. Dan saksi ahli itu semua perkataannya diterima. Di tempat yang lain Aisyah mengatakan suaminya Rasulullah, utusan Allah. Kamu terima enggak? Suaminya, suami beliau itu utusan Allah. Kamu terima enggak? Kalau kamu mengakui keabsahan berita ini dari Aisyah, berarti kamu juga harus mengakui yang ini juga dari Aisyah. Pilih mana? Akhirnya sampai di tujuan, orangnya masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, karena secara teori dia menerima berita A dari sumber X, berarti harus menerima berita B dari sumber yang sama. Kalau kamu mengakui bahasanya berita A dari Aisyah, berarti kamu juga harus mengakui Muhammad utusan Allah yang dari Aisyah. Alhamdulillah masuk Islam. Baik, balik lagi ke sini ya. Orang ini diterima, tapi Sa'ad dalam posisi didolimi. Maka Sa'ad berdoa. Dalam doanya Sa'ad mengatakan, Allahumma in kana 'abduka hadza kadziba. Ya Allah, jika hambamu ini, si Abu Sa'da ini dusta, qama riya'an wa sum'atan. Dia bersaksi karena riya' dan sum'ah. Fa'atil umrahu wa'atil faqrahu wa'aridhu bil fitan. Panjangkan usianya ya, buat dia miskin dan jadikan dia orang yang terfitnah. Ada tiga doa buruk yang diberikan kepada orang ini. Salah satunya apa? Panjang umurnya. Makanya kalau ada orang ulang tahun, panjang umurnya ya. Hitungannya elek terus sih, Pak. Baris badan. Maka yang lebih penting bukan panjang pendeknya umur, tapi yang penting apa? Hah? Keberkahan usianya. Sehingga doanya harus dikoreksi itu ya. Bukan panjang umurnya, tapi berkah umurnya. Panjangkan usianya, buat dia lama merasakan kemiskinan, dan jadikan dia orang yang terkena fitnah. Wa kana ba'du, setelah kejadian ini, idza suila, setiap kali orang ini ditanya dia mengatakan syaikhun kabirun, wong tuwek maftun yang kena fitnah. Asobat ni da'watu Sa'din, saya terkena dampak buruk dari doanya Sa'ad. Dan doanya orang yang mazlum mustajab. Maka kalau ada orang yang didolimi dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan apapun, minta kepada Allah. Dan itu bisa jadi lebih mustajab dibandingkan dia harus mencari kekuatan yang lain, ingin berlindung kepada sesama manusia, minta kepada Allah. Karena itulah para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, kita terkadang membaca kisah-kisah orang-orang dolim di masa silam, atau mendengar berita tentang kejadian kedoliman sebagian orang kepada kaum muslimin. Kita mau membalas gimana, wong kita enggak punya kemampuan apapun, apalagi posisinya jauh. Misalnya mendengarkan berita kejadian dolim di Jakarta atau kejadian dolim di mana, kita enggak bisa apa-apa. Namun beliau mengatakan, faqulna kama qala Allahu ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Yang bisa kita komentari adalah seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala la'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah untuk orang-orang zalim. Itu bisa jadi lebih sampai dibandingkan nanti coba laporkan, ya nek laporanmu ditompo. Ini bisa jadi lebih sampai, karena orang yang zalim berhak untuk mendapatkan keburukan. Asobat ni da'watu Sa'din, saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Abdul Malik, salah seorang perawi, fa'ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu 'ala 'ainaihi min al-kibar. Saya melihat orang ini, si Abu Sa'dah ini, Usama bin Qatadah, saking tuanya sampai alisnya itu nutupi mata. Itu alisnya ya. Wa innahu lata'arradu lil jawari, dan dia terfitnah. Terfitnahnya gimana? Allah Subhanahu wa taala membuat orang ini terhina, kehormatannya hilang di usia tua. Suka nggodani cewek ya. Lata'arradu lil jawari fit thoriq yaghmizuhunna. Suka nggodani cewek. Jadi kalau ada dan cewek di masa silam yang digoda, al-jariyah itu budak perempuan, bukan orang merdeka. Kalau orang merdeka digoda ya diantemi kalau bojone. Tapi kalau budak ya mungkin masih bisa digoda. Nah yang digoda itu cewek-cewek budak. Yang mizuhunna, ketika lewat ditutul karo drijine, mereka lari gitu. Sehingga semua orang melihat orang ini kok wis tuwek sik kaya ngene. Tidak punya harga diri sama sekali. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua hadis ini adalah ketika sholat duhur dan asar, di dua rakaat pertama baca surat, di dua rakaat yang terakhir tidak membaca surat. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan yang lebih sesuai sunnah dua rakaat terakhir untuk duhur dan asar tanpa surat selain Fatihah. Kemudian kita lanjutkan qiraah di salat subuh dan maghrib. Hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha. Wa ahaduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina sittin ila al-mi'ah. Wa yusalli adh-dhuhra idza zalati asy-syamsu wal 'asra ahaduna yadhhabu ila aqsal madinah raja'a wa asy-syamsu hayya. Wa nasitu ma qala fil maghrib wa la yubali bi ta'khiril isya ila thulutsil lail. Abu Barza bercerita tentang waktu-waktu salat wajibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas kapan beliau salat wajib? Yang pertama untuk waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai waktu mulai pelaksanaan salat subuh, dan kita sudah bisa mengenal orang yang berada di sampingnya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, kita sudah bisa mengenal orang yang berada di sampingnya. Dan beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat. Sehingga Nabi SAW ketika subuh, selesai sholat subuh, salam, itu sahabat bisa kenal sampingnya. Padahal tadi ketika masuk gabung, sahabat gak kenal. Kenapa? Gelap. Karena gelap dan gak ada lampu. Wa yusalli dhuhra, dan beliau sholat duhur, idza zalati syamsu, ketika matahari sudah tergelincir. Jadi tidak ditunda. Dan beliau sholat asar, wa ahaduna yadhabu ila aqsal madinah, raja'a wa syamsu hayya. Dan makmum selesai sholat asar, dia pulang rumahnya di ujung Madinah. Rumahnya di ujung kota Madinah, tapi matahari masih menyengat. Matahari masih panas. Itu berarti posisi matahari masih putih warnanya. Karena waktu asar itu ada tiga warna matahari ya. Putih, kuning, merah. Kalau sudah kuning ke atas, ini disebut dengan waktu apa? Daruri. Pelajaran di marhamah ya. Ini disebut waktu daruri. Tidak boleh mengerjakan sholat asar di waktu ini kecuali mereka yang punya uzur. Sehingga tidak boleh secara sengaja, di kampung ini mas, nek asar niku adane jam 4. Komate jam 5. Rampung adzan, adzan rampung sholat adzan maghrib. Masya Allah pak, ini kok kebangetan deh melayani orang yang kerja di sawah gitu ya. Saya pernah tinggal di kampung seperti itu. Jadi adzan jam 4, nanti setengah jam komat setengah 5, karena nunggu orang pulang dari sawah. Padahal kebiasaan Nabi SAW, beliau ketika sholat asar, selesai sholat asar, sahabat yang rumahnya ada di ujung kota Madinah, pulang sampai di sana matahari masih panas. Wa nasitu maqala al-maghrib, dan saya lupa dengan perkataan Abu Barzah yang beliau ceritakan tentang maghrib. Wa la yubali bi ta'khiril isya, dan beliau tidak peduli dengan mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam yang terakhir. Dan ini dalil jumhur yang mengatakan bahwa waktu sholat isya itu sampai subuh, bukan sampai pertengahan malam. Meskipun ada yang mengatakan waktunya sampai pertengahan malam. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Ummul Fadl, ibunya Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan inna ummul fadli sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa. Bahwasanya ibunya pernah mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa fal asifati asfa, akhir juz 29. Faqalat, lalu Ummu Fadl bertanya, ya bunayya, wahai putraku, wallahi laqad dzakartani bi qira'atika hadhihi surata innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Wahai putraku, sungguh kamu telah mengingatkanku dengan bacaanmu itu, sebuah surat yang terakhir aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca ketika salat maghrib, wal mursalati urfa. Itu kejadiannya kapan? Apakah ketika beliau mendekati sakitnya? Wallahu alam, kita enggak tahu. Karena bisa jadi Ummu Fadl bukan termasuk wanita yang sering ke masjid. Namun di sini kita bisa lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca al-mursalat. Masuk apa al-mursalat? Masuk tiwal mufassal di salat maghrib. Kemudian hadis berikutnya dari Jubair bin Mut'im. Nanggung ya, kita selesaikan. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Dan ketika itu Jubair masih kafir. Beliau mendengar ini ketika Jubair masih kafir sebagai tawanan perang Badar. Perang Badar yang ketangkap pasukan kafir, ditawan, diikat di Masjid Nabawi, di tiang-tiang Masjid Nabawi, diikati semua. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat maghrib dan beliau membaca surat At-Tur. Kata Jubair bin Mut'im, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda balla yuqinun. Apakah mereka itu tercipta tanpa asal, meletek ke waktu, am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Am khalaqas samawati wal arda balla yuqinun, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, lalu kenapa mereka tidak yakin kalau Allah sebagai Tuhannya? Jubair bin Mut'im orang kafir mendengarkan Nabi SAW jadi imam membaca itu. Beliau mengatakan, kadat qalbi ayyatira. Hampir saja jantungku copot mendengarkan kalimat seperti ini. Selesai sholat maghrib, langsung masuk Islam. Dan itu pengalaman Jubair masuk Islam. Baik, berarti beliau cerita ketika apa? Masih kafir. Tapi peristiwa ini diceritakan setelah beliau masuk Islam. Maka orang kalau mendengarkan kabar dalam kondisi masih kafir, menyampaikan hadis atau mendengar hadis ketika kafir boleh. Tapi ketika menyampaikan hadis dalam kondisi kafir dilarang. Mahum ya? Wallahu ta'ala alam. Masih ada satu lagi tentang bacaan ketika salat isya yang menjadi dalil adalah hadis Mu'ad bin Jabal, sengketa beliau dengan salah satu makmumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.